Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواني في الله رحمني ورحمكم الله تألوبا سننتياسا كتا فنجدكا puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita semuanya nikmat-nikmat-Nya serta anugerah-Nya sehingga di sore yang mulia ini, di sore yang berbarokah ini, kita dimudahkan untuk duduk bermajelis, duduk bersimpuh bertatap muka mempelajari qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya al-afu minkum, ana duduk di hadapan antum semuanya yang sebenarnya dars di sore yang mulia ini dars Ustaz Afan hafizahullah ta'ala. Fajah secara tiba-tiba beliau meminta ana untuk menggantikan posisi beliau yang sebenarnya secara hakikat dars beliau lebih afdal dan lebih mulia daripada naam ana menggantikan beliau. Barakallahu fikum. Tetapi la ba'sa mimbab al-birri wa taqwa, mimbab at-ta'awun. Naam, ana menggantikan beliau mengisi di sore hari ini. Ayuhal ikhwah hafidhani wa hafidhakullahu ta'ala, merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin, terkhusus thalabul ilm sunni salafi. Naam, adalah senantiasa menjaga waktu-waktunya dengan amalan soleh, senantiasa mengisi kegiatannya dengan perkara-perkara yang bermanfaat yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini banyak dijelaskan di dalam beberapa adillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menghasung, mendorong seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, seorang thalabul ilm, untuk menumbuhkan sifat yang mulia ini, sifat yang terpuji ini, yaitu senantiasa mengisi waktu-waktunya, mengisi kegiatan-kegiatannya, naam kesehariannya dengan amalan soleh, amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia benar-benar di atas kerugian, illal ladzina amanu, melainkan dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang mereka mengamalkan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan saleh, wa tawasaw bil haq, dan senantiasa saling nasihat menasihati dalam perkara al-haq, wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa saling nasihat menasihati dalam perkara kesabaran. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, kalau dia tidak sanggup maka hendaknya dia diam. Naam. Dalam hadis yang mulia ini terkandung bahasanya, kalau seorang muslim, naam barakallahu fikum, menjaga perkataannya, menjaga tutur lisannya, naam, melainkan dengan perkara-perkara yang baik, maka sungguh dia telah mengisi waktu-waktunya dengan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga hadis dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Arba'in An-Nawawi, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, merupakan tanda kesempurnaan keislaman seseorang, atau tanda kebaikan keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Naam. Ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullah ta'ala, Imam Ar-Rabi'ah Ar-Rai, guru besar Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, mengatakan, Ma yang bagi alladhi indahu khairun an yudayya nafsahu, ma yang bagi alladhi indahu khairun an yudayya nafsahu, yang artinya tidak sepantasnya bagi siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniai dengan sebuah kebaikan, dengan sebuah ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, an yudayya nafsahu, untuk dia menyia-nyiakan dirinya, na'am, dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang menyia-nyiakan dan tidak bermanfaat. Dan juga apa yang dikatakan oleh seorang penyair, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdihi wa arahu ashala ma'alaika yadi'u. Al-waqtu anfasu ma'unita bihifdihi, waktu itu anfas, yaitu merupakan sebuah perniagaan yang sangat berharga, yang senantiasa untuk kita jaga. Wa arahu ashala ma'alaika yadi'u, maka kita melihatnya mudah bagi kita untuk menyia-nyiakannya. Naam. Maka di sini pentingnya seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, seorang thalabul ilm untuk menjaga waktu yang mulia ini. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan padanya. Karena dengan waktu yang Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ada di genggamannya, ada di tangannya. Kalau dia isi waktu tersebut dengan kebaikan, maka dia akan selamat. Dan tapi sebaliknya, kalau dia isi waktu-waktu tersebut dengan perkara-perkara yang haram, dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sungguh dia akan merugi. Nah, merugi di dunia dan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sebuah bait syairnya di mana bait syair beliau terkandung hikmah yang sangat mulia, hikmah yang amat agung, yang di mana seorang muslim naam akan senantiasa menjaga waktu-waktunya, menjaga aktivitasnya dengan perkara-perkara yang bermanfaat supaya dia tidak merugi kelak di kemudian hari. Berkata beliau, tamurul ayyamu binatat sara wa innama nusaku ilal ajali wal aynu tangduru fala aidun dhaka syababil ladhi madha wala zailun dhaka almashibi almukaddiru. Tamurul ayyamu binatat sara, berlalu begitu saja silih bergantinya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Wa inna manusaku ilal ajali wal ainu tangduru, dan tidaklah silih bergantinya waktu tersebut melainkan akan menggiring kita pada sebuah ajal, pada sebuah kematian. Wal ainu tangduru, dalam keadaan mata kita menyaksikannya. Fala aidun daka syababil ladzi madha, dan waktu muda, waktu syabab yang telah berlalu, nah, tidak mungkin bisa kembali lagi. Wala aidun dakal masyibu al-mukaddiru, wala zailun dakal masyibu al-mukaddiru. Dan juga rambut yang sudah memutih, sudah beruban, tidak mungkin bisa kembali naam menghitam. Naam. Di sini Di bait syair yang mulia ini, beliau Imam Asy-Syafi'i mengajak kita semuanya, naam, untuk memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semuanya dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja. Jangan sampai silih bergantinya hari demi hari ini, naam, larut begitu saja tanpa adanya faedah, tanpa adanya manfaat, naam, yang sehingga hal tersebut merugikan kita kelak di hari kiamat tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalan yang telah kita lakukan. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah hafidhani wa hafidhakumullahu ta'ala, terkhusus di momen yang mulia ini, di syahr karim, syahrul mubarak, syahrul ramadhan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh kemuliaan, terlebih di akhir ramadhan ini yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita bersama, kita saling ingat, mengingatkan, saling nasihat, menasihatkan untuk mengisi waktu-waktu kita, mengisi akhir Ramadan ini dengan ibadah, dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang dia mengisi malam-malam Lailatul Qadr dengan ibadah, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat tarawih, dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban karena ihtisab hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala semata, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullah taala. Lihatlah hadis yang mulia ini. Merupakan kemurahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, tetapi pahalanya sungguh besar, sungguh agung. Naam, cuma menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dengan tilawatul Quran, dengan salat tarawih, dengan doa, naam, dan perkara-perkara yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena si fulan, bukan karena si alan, bukan karena, nah, siapapun, Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wahtisaban dan juga ihtisab mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Pahala Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Naam. Maka balasannya amat besar. Balasannya amat agung. Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosanya yang telah lampau. Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Tentunya ini pintu kebaikan yang terbuka lebar. Pintu kebaikan, naam, yang ada di hadapan kita semuanya untuk kita berlomba-lomba bertanafus mengisi akhir-akhir malam di bulan Ramadan ini dengan perkara yang mulia, perkara yang bermanfaat yang dicintai diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kurangnya persiapan dan juga karena naam permintaan yang mendadak. Mungkin banyak, masih banyak naam kekeliruan, kesalahan. Kalau ada kebaikan, keutamaan, ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau masih ada kesalahan, naam, ini datang dari diri anak pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Fabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan.